بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Zuhud wa Ar-Raqaiq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati, bab yang ke-16. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب مناولة الأكبر. إمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-16 ini dengan mengatakan bab munawalati al-akbar atau munawalatu al-akbar, bab menyuguhkan kepada yang tertua. Ya, menyuguhkan atau memberikan kepada yang tertua, maksudnya mendahulukan yang usianya lebih tua daripada yang lebih muda untuk sesuatu, baik itu dalam kasusnya adalah siwak, ya, tetapi umum bila mana minuman misalnya satu wadah bisa dimanfaatkan oleh lebih dari satu orang, setelah yang utama meminumnya, maka siapakah yang pertama-tama berhak untuk diberikan? Siapa yang pertama-tama berhak untuk diberikan? Maka tuntunan bab ini yang di dalam di bawahnya ada satu hadis, yaitu faktor usia dijadikan prioritas, yang tertua didahulukan dari yang muda, yang tua didahulukan dari yang muda. Kata sebagian para ulama, tidak tahu siapakah An-Nawawi atau yang lainnya, ini bila mana mereka tidak tersusun antara kiri dan kanan. Jadi mereka yang ada itu campur baur, ya, bisa jadi di mengitari, mengelilingi orang yang akan memberi, sehingga tidak ada lagi yang kanan dan yang kiri. Maka di situ yang menjadi standar untuk dimulai siapa pertama yang diberikan adalah faktor usia. Bila mana ada kiri kanan, maka yang kanan yang selalu diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana faktornya kiri kanan, seperti saya sekarang berhadapan dengan kiri kanan, atau misalnya ada susunan barisan, maka yang sebelah kanan mesti diutamakan dari yang sebelah kiri, walaupun yang sebelah kanan usianya lebih muda, seperti kasus yang air minuman yang dihadiahkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW diminta untuk memberikan yang kepada yang tertua, namun Nabi SAW meminta izin pertama kali kepada yang ada di sebelah kanannya yang masih anak-anak. Ya, yang masih anak-anak, dia mengatakan, apakah engkau izinkan saya memberikan kepada si fulan? Ya, hadis sudah kita pelajari. Ya, apakah engkau mengizinkan untuk saya berikan kepada si fulan? Kata sang anak ini, saya tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk mendapatkan sisa kamu. Jadi setelah Nabi minum, ya, jadi orang yang pertama kali minum di tempat Nabi minum atau orang yang pertama kali minum dari sisa Nabi tentu yang mendapatkan keberkahan lebih dari yang setelahnya. Maka dia tidak menerima untuk diberikan kepada yang tertua, dan Nabi akhirnya memberikan kepadanya terlebih dahulu karena dia sebelah kanan. Jadi kalau yang dalam kasus hadis kita ini atau bab kita ini, bila mana tidak bisa ditetapkan kanan kiri, misalnya seperti lingkaran, nah, sehingga tidak bisa ditetapkan mana yang kanan mana yang kiri, maka faktor usia yang dijadikan standar. Di sini babnya munawalatul akbar, memberi atau menyuguhkan kepada yang tertua, memberikan sesuatu kepada orang yang lebih besar, maksudnya yang lebih tua. Ya, yang maksudnya yang lebih tua. Kita baca hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, 7460. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Nashr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsani abi qala haddatsana Sakhr ya'ni ibn Juwayriyah عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. حديث Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ibn Khattab, ya, al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manam atasawwaku bisiwak, saya bermimpi sedang bersiwak. Siwak asalnya adalah benda, ya, siwak itu asalnya adalah nama benda, yaitu ranting pohon, yang pohon ini dinamakan dengan arak. Ada pohon arak, ya, yang tumbuh di padang pasir dan kemungkinan juga bisa ditanam di tempat yang lain selain dari padang pasir. Kemudian rantingnya itu digunakan untuk membersihkan gigi dan membersihkan gusi, menguatkan gusi. Lalu kata benda ini nanti, karena dari benda ini banyak atau sering orang menggunakan untuk benda ini digunakan untuk membersihkan gigi, maka diambillah kata kerja dari kata benda ini, yaitu tasawwaka, ya, tasawwaku itu atau istaka yastaku, ya, diambil dari kata siwak, artinya menggosok gigi, ya. Saya bermimpi, kata Nabi SAW, sedang bersiwak, atasawwaku bisiwak, sedang bersiwak menggunakan benda siwak ini, ya. Siwak ini yaitu ranting pohon arak. Fajazabani rajulan, maka saya ditarik oleh dua orang. Maksudnya meminta giliran. Dan dalil ini merupakan dalil bolehnya menggunakan satu siwak oleh lebih dari satu orang. Ya. Bolehnya menggunakan satu siwak oleh lebih dari satu orang. Tentunya dalam kasus ini mereka yang berebutan untuk mengambil atau meminta siwak Nabi ini tujuan utamanya berkah. Ya, tujuan utamanya berkah. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dibawakan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari, ia menukilkan bahwa Nabi SAW bersiwak, lalu saya meminta siwaknya. Saya minta siwaknya. Ya, Nabi SAW memerintahkan saya untuk mencucinya terlebih dahulu. Ini juga tuntunan juga. ya, agar tidak terasa sesuatu yang tidak menyenangkan ketika seseorang dua orang menggunakan atau lebih menggunakan satu siwak sebelum digunakan oleh orang yang kedua, dia mencucinya terlebih dahulu. Ini diantara penjelasan para ulama tentang kasus Aisyah. Nabi memerintahkan cuci dulu, ya. Tetapi ternyata Aisyah cerdas, dia tidak mencucinya. Ya. Nah, ini diantaranya bahwa mereka berebutan dalam mimpi ini, dalam hadis kita ini mimpi, berebutan untuk mengambil atau mendapatkan kesempatan bersiwak dengan siwak yang barusan dipakai oleh Nabi, bersentuhan dengan giginya, bersentuhan dengan lidahnya, bersentuhan dengan gusinya. Dan Nabi SAW bersih, Nabi SAW berkah, ya, jasmani dan rohaninya mulia. Makanya orang dalam mimpi tadi berebutan untuk mendapatkan atau mendapatkan kesempatan menjadi orang pertama yang menggunakan siwak yang barusan bersentuhan dengan gigi dan gusi serta mulut Nabi SAW. Aisyah juga demikian tadi, dia tidak cuci malah. Dia langsung gosokkan ke giginya, kemudian setelah selesai barulah dicucinya. Ya. Barulah dicucinya agar dia mengembalikan kepada Nabi dalam keadaan tidak ada apa-apanya, kembali normal, bersih. Sementara dia tidak mencucinya agar mendapatkan keberkahan. Ya. Nah, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang menilap berkah dari bekas Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya dari bekas Nabi, ya, mereka mengambil bekas air wudhu Nabi, ya. Juga mereka bahkan berusaha untuk mendapatkan kesempatan mengambil berkah dari sisa minumnya Nabi, sisa makan Nabi, bekas di mana Nabi SAW memegang sesuatu, menginjak sesuatu, dan seterusnya. Ya, bahkan ada di antara sahabat itu yang berupaya memakai apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini menurut al-muhaqqiqin dari para ulama, ini adalah kekhususan Nabi. Ya. Kekhususan Nabi. Berkah yang seperti ini adalah kekhususan Nabi dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Makanya tidak ada riwayat sepengetahuan kita yang menjelaskan bahwa para sahabat melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar, apalagi kepada Umar, apalagi kepada Utsman, apalagi kepada Ali. Ya. Hanya dilakukan oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau seandainya empat khalifah yang mulia, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul tidak dilakukan kepada mereka, maka selain dari mereka lebih utama untuk tidak dilakukan. Ya. Untuk berusaha berebutan mengambil bekas atau sisa dari seorang buya, seorang tokoh agama, ya, yang kita anggap soleh untuk mengharapkan keberkahan. Ya, karena ini kekhususan Nabi SAW. Kembali kita ke hadis, Nabi bermimpi bersiwak dengan satu siwak kemudian ditarik beliau oleh dua orang laki-laki, ahaduhuma akbar minal akhar, salah satu dari mereka lebih tua dari yang dari kawannya. Ya. Fanawaltu siwaka al-asghar minhuma. Saya suguhkan atau serahkan siwak tadi kepada yang paling muda. Ya. Biasanya kita kan lebih mengutamakan yang kecil daripada yang besar. Ya. Kamu kan udah besar, ini yang kecil. Biasanya ya. Maka Nabi SAW memberikan siwak tersebut kepada yang lebih muda. Tiba-tiba ada yang berkata, faqilali, dikatakan kepada saya, kabbir. Kabbir maksudnya dahulukan yang tua. Nah, inilah dalilnya. Dan maksud yang dimaksud orang yang mengatakan kabir ini, kata ulama, adalah malaikat Jibril. Ya, yang mengatakan kabir, dahulukan yang tua adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian, fadafa'tuhu ilal akbar. Maka saya menyerahkan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Nah, inilah dalil dari bunyi bab ini, mengutamakan yang tua dari yang muda. Ya. Nah, ini tuntunan umum ya, bukan hanya siwak. Ya. Tetapi yang umum apapun juga, bila mana berhak semua mendapatkan ya, minum, makanan, pakaian yang dibagi-bagi, apapun juga, dan semua mesti dapat, semua berhak menerima, semua akan dapat. Siapa yang kita utamakan? Nah, ini tadi tuntunannya adalah yang lebih tua, dengan catatan tidak ada kanan kiri. Tidak ada kanan kiri. Bila mana ada kanan kiri dari yang membagi atau dari yang menyerahkan, maka yang sebelah kanan yang diutamakan, walau lebih muda. Walau lebih muda. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-17. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun at-tathabbutu fil hadith wa hukmu kitabatil ilm. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab at-tathabbutu fil hadith. At-tathabbutu fil hadith. Bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati menerima berita. Ya. Bersikap hati-hati menerima berita dan mengklarifikasi atau mengcross-check, bertabayyun. Ya, tathabbut ini tabayyun. Mencari kejelasan, kepastian dalam menerima berita, dan untuk utama di sini dalam menerima hadis. Ini yang paling diutamakan, yaitu mencari kepastian terhadap hadis yang kita terima. Apakah sah atau tidak, valid atau tidak, sahih atau tidak. Maka perlu seleksi yang sempurna. Dan ini yang ditekankan oleh agama, sehingga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan ini di awal-awal Islam, ketika masa periwayatan hadis. Mereka sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, maka mereka memberikan kategori dan kriteria perawi hadis yang berhak diterima hadisnya. Kemudian wa hukmu kitabatil ilmi, dan hukum menulis ilmu. Hukum menulis ilmu, ya. Kita baca hadis yang pertama, 7461. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Harun ibn Ma'ruf qala haddathana bihi Sufyan ibn Uyainah an Hisham an abihi qala kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddithu wa yaqul isma'i ya rabbat al-hujrah اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة رضي الله عنها تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. حديث Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, bahwa ia mengatakan innama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan, adalah atau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis, lau addahul addu la ahsah. Andai seseorang ingin menghitungnya, maka ia pasti mudah menetapkan jumlahnya. Berarti banyak atau sedikit? Sesuatu kalau pembicaraan lah, kata-kata. Kalau bisa dihitung jumlah katanya ini, banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Jadi itulah tuntunannya. Nabi ketika menyampaikan hadis, maka dia mempertimbangkan tangkapan, daya tangkap, daya cerna, daya hafal, ya, dari orang-orang yang mendengar, sehingga dia berupaya untuk memendekkan, menyedikitkan. Makanya di antara keutamaan dan kelebihan Nabi adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu kalimat-kalimat yang singkat. Dan kata-katanya dan maknanya padat, dipilih kata-kata yang tepat oleh Nabi SAW. Ini kelebihan beliau dan tidak didapatkan oleh siapapun juga selain Nabi alaihi salatu wasalam. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diistimewakan dengan lima yang tidak diberikan kepada siapapun dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum saya. Salah satunya utitu jawami'ul kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim. Jadi dia berbicara kata-katanya singkat. Kata-katanya ringkas. Bila ada yang ingin menghitungnya, maka terhitung. Ya. Maka bisa dihitung saking sedikitnya. Tetapi maknanya luas, kandungannya luar biasa, memberikan pelajaran yang banyak, dan bahkan syarahnya untuk satu hadis banyak sekali, karena pemahamannya sangat mendalam. Dan hadis ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika hendak menjelaskan kekeliruan atau apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini bermula dari cerita Urwah ibnu Zubair, ya, diriwayatkan darinya oleh anaknya Hisham ibn Urwah ibn Zubair, bahwa ayahnya berkata, kana Abu Hurairah yuhaddis, adalah Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Di situ ada Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair dari generasi tabi'in, murid para sahabat, termasuk bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan di sini juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa yaqul, setelah dia menyampaikan satu hadis, ya, dia tahu di situ ada Aisyah. Dia tahu di situ ada Aisyah. Lalu dia mengatakan, ya, mungkin saja Aisyah dalam rumahnya, karena di sini Rabbatul Hujrah. Berarti dia menyampaikan hadis di masjid Nabi, kemudian Aisyah di dalam rumahnya. Tentu tidak akan lepas dari pendengaran Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Setiap selesai dari hadis, dari satu hadis, dia mengatakan isma'i ya rabbatal hujrah, isma'i ya rabbatal hujrah, dengarkan wahai penghuni kamar. Maksudnya Aisyah yang ada di dalam rumahnya, dengarkan, maksudnya untuk meminta ketegasan, meminta penguatan, ya, untuk merekomendasi apa yang disampaikannya. Dia minta didengarkan oleh Aisyah agar Aisyah nanti menguatkan apa yang ia sampaikan. Ya. Ini menunjukkan pemuliaan, kemudian menghargai yang luar biasa dari Abu Hurairah untuk ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dengarkan wahai penghuni kamar. Setelah selesai satu hadis berikutnya, isma'i ya rabbatal hujrah. Begitu seterusnya. Ya. Dan berkumpullah sekian banyak kata-kata isma'i ya rabbatal hujrah. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat. Ya. Wa Aisyah tusalli. Ketika itu Aisyah sedang salat. Falamma qadat salataha, dan tatkala selesai dia dari salatnya, qalat li Urwah, ia berkata kepada Urwah, kemenakannya Ibnu Zubair, yang juga mendengarkan hadis Abu Hurairah tadi, ala tasma'u ila hadza wa maqalatihi anifan, tidakkah engkau mendengar kepada orang ini dan ucapan-ucapannya tadi? Innama, barulah ia menjelaskan bahwa Nabi dahulu ketika menyampaikan hadis itu kalau bisa dihitung kata-katanya. Sementara beliau berupaya untuk menyampaikan sekian banyak hadis, dua hadis atau satu hadis saja susah untuk menghitung kata-katanya. Ini dua hadis, tiga hadis, empat hadis. Jadi beliau di sini menegaskan ketika menyampaikan hadis, bagusnya adalah memperpendek atau menyedikitkan penyampaiannya agar mudah dihafal, mudah dicerna, mudah dihitung. Ya, bila mana ada orang yang ingin menghitungnya, menunjukkan bahwa betapa sedikitnya hadis tersebut disampaikan. Kalau sekaligus mengalir begitu saja, sekian banyak hadis, susah untuk dihafal. Ya, apalagi untuk dicerna. Ya, susah untuk didengar pun payah. Jadi inilah hadis Aisyah Ummul Mukminin. Wallahu a'lam, keterkaitannya dengan bab, mungkin tata cara menyampaikan hadis agar bisa orang melakukan tasabbut kepada hadis, kan tentu dia bisa pertama kali bisa menghafalnya. Ketika dia mudah menghafalnya karena sedikit kata-katanya, sedikit hadisnya, maka dia mudah untuk melakukan tasabbut, untuk mencari tahu benar enggak hadis tersebut. Tapi kalau sekaligus banyak, susah. Mungkin itu hubungannya dengan menetapkan hadis. Maksudnya berhati-hati menerima hadis, kemudian memastikannya benar arti hadis yang sahih atau tidak. Jadi kalau sedikit kan mudah. Ya, mungkin itu yang diinginkan oleh Imam Muslim ketika membawakan hadis ini, yaitu ketika menyampaikan hadis upayakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama hadis dahulu dalam satu majlis tidak seberapa mereka menyampaikan hadis, ya. Kecuali ketika muzakarah. Kalau muzakarah mungkin ratusan hadis mereka muzakarah, itu mengulang hafalan. Ada majlis namanya majlis muzakarah, dan itu lebih luas, lebih renggang, lapang daripada majlis tahdits. Kalau tahdits itu sangat ketat, hadisnya juga tidak banyak agar mudah diambil, didapatkan. Bagi yang mereka yang tidak bisa langsung hafal, mereka kan mesti menulis. Terkadang ada karena muridnya sangat banyak, ini tidak bisa disampaikan sekian banyak hadis dalam satu majlis. Ketika itu tidak ada pengeras suara, ya. Muridnya ribuan. Nah, sementara suara gurunya tentu tidak mungkin dalam radius yang sampai seluas itu. Ribuan kan radiusnya sangat panjang. Jadi di situ ada nanti al-mustamli namanya, istilah ilmu hadisnya al-mustamli. Jadi guru membacakan hadis yang akan dia sampaikan, beberapa satu hadis misalnya. Nanti yang sampai suaranya kepada radius tertentu itu mereka tidak perlu disambung. Jadi nanti ada penyambungnya. Nah, dia berhenti dan nanti ada penyambung di sana untuk menyampaikan lebih luas dari itu lagi. Di sana ada lagi penyambungnya. Jadi penyambung yang kedua menyambung ke yang berikutnya, penyambung yang ketiga, penyambung yang keempat, sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Ya, ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Selesai satu hadis itu kan waktunya lama. Ya, selesai satu hadis itu waktunya lama. Kalau seandainya banyak, tentu waktu sudah panjang, kemudian orang juga menguasainya tidak mudah. Jadi apa yang diingatkan oleh Aisyah ini sangatlah tepat. Innama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan law addahul addu la ahsa. Andai ada orang yang ingin menghitung kata-katanya, maka bisa dihitung. Bisa dihitung, ya. Dan kita dalam berbicara sehari-hari bagusnya seperti ini. Ya, bagusnya agar kita banyak memberikan mudarat kepada kita, apalagi kalau kita tidak bisa mengontrol kata-kata, mending kata-kata kita sedikit sehingga catatan yang tidak berbau, yang tidak bernilai pahala tidak banyak. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7462. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Sebelum kita masuk ke hadis yang sekarang, tadi saya ingat lagi bahwa termasuk yang sesuai dengan bunyi bab menetapkan hadis itu berhati-hati sekali untuk menetapkan hadis, menerima hadis, bisa jadi dari perkataan Abu Hurairah, yaitu dia meminta Aisyah mendengarkan hadis yang ia sampaikan, ya, agar orang yang menerimanya, orang yang menerimanya mantap bahwa itu benar-benar hadis. Ketika Aisyah tidak menegur, tidak mengoreksi, berarti itu hadis. Jadi dari situ mungkin bisa diambil upaya untuk memastikan benar atau tidak benarnya hadis yang disampaikan, sehingga Abu Hurairah menyampaikan kepada Aisyah untuk untuk meyakinkan muridnya. Ketika muridnya mendengar satu hadis, kemudian dia mengatakan, dengarkan wahai penghuni kamar. Jadi kalau seandainya tidak ada teguran, tidak ada koreksi, berarti yang disampaikannya benar-benar hadis. Dari situ mungkin juga bisa diambil untuk menyesuaikan dengan bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sekarang itu berkenaan dengan bagian kedua. Ya, hadis yang sekarang ini bagian kedua, hukum penulisan ilmu. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW bersabda, la taktubu anni, janganlah kalian menulis dari saya, maksudnya hadis. Ya. Janganlah kalian menulis dari saya, yaitu hadis. Wa man kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang menulis apa yang dari saya, maksudnya dari perkataan Nabi yang keluar dari mulut Nabi selain Al-Qur'an, falyamhuhu, hendaklah, maka hendaklah dia menghapusnya. Kalau ada yang terlanjur menulis, ya, yang dari keluar dari mulut Nabi tetapi bukan Al-Qur'an, hapus. Hapus, kata Nabi. Kemudian, nah inilah yang berhubungan dengan bunyi bab. Kemudian, wahadithu anni wala haraj, sampaikanlah hadis saya tidak mengapa. Ya, ini perintah untuk menyampaikan secara apa? Secara lisan. Ya, hadithu, sampaikanlah hadis dari saya tidak mengapa. Kemudian diingatkan oleh Nabi untuk mengada-adakan kedustaan. Waman kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas saya. Dia bukan hadis, tetapi dia katakan hadis. Ya. Ini berdusta atas Nabi. Qala Hammam, berkata salah seorang perawi, Hammam ibn Munabbih. Hammam, ya. Sebentar. Hammam ibn Yahya. Hammam Ibn Yahya Al-Awadhi Al-Muhallimi, ya. Abu Abdullah atau Abu Bakar Al-Syaibani Al-Basri, ya. Hammam ini di bawah Hammam Ibn Munabbih tingkatannya. Ini gurunya Imam Muslim, ya. Kakek gurunya Imam Muslim. Jadi berkata Hammam Ibn Yahya Al-Basri Al-Syaibani, saya mengira bahwa Nabi menambahkan muta'ammidan. Ada tambahan muta'ammidan, yaitu sengaja. Barang siapa yang berdusta atas saya dengan sengaja, kemudian ancamannya, falyatabawwa' maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Siapapun yang berdusta atas Nabi sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, atau dari neraka, dari api neraka. Ini ancaman yang keras dari orang-orang yang menyampaikan hadis ternyata dia bukan hadis Nabi SAW. Ya, bukan hadis Nabi SAW. di sini ditekankan dengan faktor kesengajaan. Dia tahu itu bukan hadis Nabi, tetapi dia buat-buat. Ya, dia buat-buat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk kepada kita ke inti pembahasan ini, apakah hukum penulisan ilmu hukumnya bukan sekedar mubah saja, tetapi sangat ditekankan malah. Andai kata tidak dibenarkan menulis, maka tidak akan sampai kepada kita Sahih Muslim sampai sekarang ini. Ya. Jadi di masa Nabi, di masa sahabat memang terjadi khilaf. Ya, di masa sahabat terjadi khilaf di antara para sahabat. Ya. Berpijak kepada larangan-larangan ini. Nabi SAW melarang untuk menulis hadis-hadisnya. Dan ini kata sebagian para ulama bahwa maksudnya ketika turun Al-Quran, wahyu Al-Quran. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena bahasanya sama. Ya, bahasanya sama, dikhawatirkan bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Dikhawatirkan bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ya, maka dilarang oleh Nabi awal-awal penulisan hadisnya. Ya. Dan bukan secara mutlak Nabi melarang. Karena di suatu saat Nabi SAW justru menyuruh untuk menulis. Seperti Nabi memerintahkan orang penulisnya untuk menuliskan arahan, bimbingan, tuntunan yang dia kirimkan bersama Abu Syah. Abu Syah ini salah seorang sahabat yang datang sebagai utusan dari satu kaum, satu kabilah, untuk bertanya tentang agama kepada Nabi, dan tentu ditulis mestinya. Maka Nabi SAW perintahkan arahan-arahannya tadi ditulis. Maka dia mengatakan, uktubu li Abi Syah. Tuliskanlah tuntunan saya, arahan saya, nasihat-nasihat saya untuk Abu Syah yang nanti akan dia bawa ke kampung halamannya, di sana nanti dia akan bacakan. Karena kalau sekedar hafalan susah. Ini menunjukkan bahwa penulisan itu tidak mutlak terlarang. Tidak mutlak terlarang. Ya. Kemudian justru sebagian sahabat menulis hadis. Abdullah bin Amr ibn al-As menulis hadis. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengatakan, saya merasa bahwa hadisnya Abdullah bin Amr ini lebih banyak dari hadis saya. Lebih banyak dari riwayat saya. Alasannya kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin al-As menulis sementara dia tidak menulis. Nampak jelas, nyata hasil riwayat Abu Abdullah bin Amr bin al-As. Sekian banyak lembaran-lembarannya, itu hafalannya semua. Sementara Abu Hurairah nampak. Sehingga dia merasa bahwa hafalannya, hadisnya Abdullah bin Amr lebih banyak karena nampak dalam lembaran yang banyak. Sementara dia tidak nampak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ada penulisan di zaman Nabi SAW. Jadi larangan tadi la taktubu anni itu maksudnya adalah ketika benar-benar dikhawatirkan bercampur. Nah, kemudian bila tidak dikhawatirkan bercampur silakan. Atau ketika tidak dibutuhkan malah. Kalau di saat dibutuhkan maka Nabi bukan hanya melarang tetapi justru menyuruh untuk ditulis. Ya, ini maksud dari pembahasan ini. Dan setelah kekhawatiran itu hilang, tidak ada lagi yang dikhawatirkan, wahyu sudah turun semua Al-Quran, maka sepakatlah para ulama penulisan ilmu ini dibenarkan, bukan hanya sekedar dibenarkan, malah dianjurkan sekali. Karena dianjurkan itulah maka para ulama berlomba-lomba membukukan hadis, berlomba-lomba membukukan ilmu, dan ini maslahatnya luar biasa. Ini maslahatnya luar biasa. Andai kata tidak ada penulisan, maka semakin lama hafalan-hafalan semakin rusak. Tentu akan berubah-rubah, nanti akan bertambah, berkurang riwayat-riwayat, karena para penghafal-penghafal hadis semakin lama semakin melemah hafalannya, semangatnya pun semakin melemah, keimanan pun, agama pun semakin melemah, maka hadis pun semakin melemah. Akhirnya ditulislah ilmu, dan penulisan ilmu ini merupakan maslahat yang besar, al-masalihul mursalah. Ya. Dan bahkan dibukukanlah hadis-hadis pertama. Pertama kali yang membukukan hadis adalah berdasarkan perintah Ibnu Syihab bin Zuhri. Ya. Diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz, yang melakukannya Ibnu Syihab. Perawi yang seringkali kita dapatkan di sini riwayatnya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu yang pertama kali membukukan hadis diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi gubernur Madinah. Nah, kemudian mulai nanti, dan yang pertama kali menulis hadis, mengumpulkan hadis secara besar-besaran, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta. Nah, kemudian terus menerus akhirnya muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Arba'ah, dan kitab-kitab hadis yang lain. Dan subhanallah, ini faedahnya sangat besar untuk terjaganya hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu agama Islam sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti insyaallah. Baik. Nah, ini dari larangan hukum penulisan hadis atau ilmu secara umum ini dibenarkan. Bahkan dianjurkan sekali. Kemudian bila mana yang dimaksud adalah hadis, maka ini hanya berlaku di awal-awal Islam ketika dikhawatirkan bercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan di saat tidak ada lagi kekhawatiran, maka dibenarkan untuk menulis hadis, dan dibenarkan tentunya untuk penulisan ilmu, sehingga sampai sekarang sekian banyak karya para ulama-ulama dahulu, mulai dari abad ketiga. Abad ketiga itu sekian banyak karya-karya para ulama, baik dari ilmu akidah, ilmu hadis, tafsir, ilmu bahasa, itu mulai pembukuannya di abad ketiga Hijriah, mulai banyaknya, maraknya. Dan bahkan yang sekarang ini kan sangat sangat luar biasa banyaknya, yang hilang kata para ulama kalau tidak separohnya bisa jadi lebih dari yang ada. Yang hilang, yang ketika Tatar masuk Baghdad itu semua kitab dimasukkan ke Sungai Dajlah, dan sungai yang jernih itu berubah warna jadi warna tinta. Ya, karena orang menuliskan dengan tulisan tinta, berubah warna jadi tinta, kemudian dibakar, penaklukan kehancuran Andalus. Ya, itu juga termasuk pusat ilmu dahulu. Ya, itu pustaka-pustaka di sana dikumpulkan kitab-kitabnya, karena dikhawatirkan ini yang menyebabkan kuatnya kaum muslimin, dikumpulkan, kemudian ribuan judul buku, lembaran jilid buku itu dibakar habis. Makanya kata para ulama, bila tidak separoh yang hilang, bisa jadi lebih dari yang ada. Saking banyaknya karya para ulama dalam agama Islam ini, karena memang dituntun dan dianjurkan sangat oleh agama kita, wallahu ta'ala alam. كان كلام النووي في حديث الأول. تفضل. يعني يا اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة رضي الله عنها، ومراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه. أيوة. persis yang tadi kita sampaikan ya. Jadi Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis, kemudian setelah selesai satu hadis dia mengatakan isma'i ya rabbatal hujra, tujuannya bagaimana hadis yang dia sampaikan itu diperkuat dengan rekomendasi Aisyah. Ya, rekomendasi Aisyah. Maka tidak ada satu hadis pun yang ditegur atau yang disalahkan atau yang dikritik oleh siapa? Aisyah. Hanya satu yang dikritik oleh Aisyah tadi apa? Berbanyak-banyak beliau menyampaikan hadis sehingga dia sampaikan itu kepada kemenakannya. Nah, lihat apa yang disampaikan oleh guru kalian, oleh orang ini. Sementara Nabi dahulu tuntunannya menyampaikan hadis, kalau bisa, kalau ada yang mau menghitung kata-katanya, maka ada yang mampu menghitung jumlah kata-kata Nabi SAW. Sementara hadisnya diakui semua oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti yang ditegaskan oleh An-Nawawi, bahwa maksud dari Abu Hurairah ya rabbatal hujra adalah untuk memperkuat hadis-hadis. Nah, ini yang berhubungan dengan tathabbut fil hadis. Ya, tathabbut fil hadis yang tadi terakhir kita sampaikan, wallahu alam. Ya. Kita lanjut hadis bab yang berikutnya. Ini hadis yang panjang tapi cerita menarik. Ya. Babnya hadis yang panjang dan dia isinya cerita. Kata bunyi babnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. Kisah atau cerita tentang orang kisah parit, ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit atau orang-orang yang dilempar ke dalam parit. Parit ini bukan parit air ya, parit api. Ya. Dibuat lubang besar kemudian dimasukkan kayu bakar kemudian hidupkan api. Ini yang dimaksud dengan parit itu, bukan parit air, bukan parit kosong, tetapi parit yang di dalamnya sudah tertimbun kayu bakar banyak, kemudian dihidupkan, dinyalakan apinya, dan nanti akan dilemparkan banyak orang ke dalamnya untuk dibakar. Ini yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Kemudian di situ ada cerita tentunya tentang tukang sihir, tentang pendeta, tentang gulam, ya, gulam. Dan ini secara ringkas diceritakan oleh Allah di surat Al-Buruj. Ya. Surat Al-Buruj. Ada cerita disinggung oleh Allah tentang cerita ini. Dan ini kejadiannya setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di masa Nabi Isa alaihissalam. Yaitu dari umat Nabi Isa alaihissalam. Kita baca hadisnya nomor 7463. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك حديث ini ceritanya diriwayatkan oleh siapa? Suhaib. Suhaib Ar-Rumi. Ya. Suhaib Ar-Rumi dan beliau tidak terlalu banyak hadisnya. Ya, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Ya. Beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Beliau bercerita tentang kejadian pada umat terdahulu. Iqra. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr. Ya. Kata Nabi, ada seorang raja dari umat-umat sebelum kamu, ya. Dan dia memiliki tukang sihir. Wakana lahu sahir. Dia punya seorang tukang sihir. Dan inilah keadaan raja-raja dahulu. Dan juga kemungkinan raja-raja atau penguasa-penguasa sekarang menjadikan sihir sebagai sarana untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya. Raja tersebut memiliki seorang tukang sihir yang handalnya. Falamma kabir, ketika tukang sihir ini sudah lanjut usia, ia berkata kepada raja, saya sudah tua nih raja, ya. Maka utuslah untuk menghadap saya seorang anak kecil yang akan melanjutkan tugas saya. Jadi dia akan ajarkan u'allimuhu sihir, saya akan ajarkan dia, nanti dia akan menyambung tugas saya. Jadi dia minta kepada raja untuk mencari generasi berikutnya. Ya. Fabatha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Fakana fi tariqihi idha salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Fakana idha atasahira marra bil rahibi wa qa'ada ilaihi. Fa'idha atasahira darabahu fashaka thalika ila rahib. فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. Ya, maka diutuslah oleh raja seorang anak gulam untuk menghadap sihir yang sudah tukang sihir yang sudah tua ini. Dalam perjalanan fakana fi tariqi, ketika perjalanan menuju istana dari rumahnya, dia berjumpa dengan seorang pendeta ahli ibadah. Ya, idza salaka kana fi tariqihi idza salak rahibun. Ada seorang pendeta di tengah jalan ketika dia berjalan untuk menuju istana. Faqa'ada ilaih. Maka dia pun duduk untuk mengambil faedah, untuk mendengarkan arahan dan wejangan dari rahib ini. Wasami'a kalamahu fa'ajabahu. Ternyata dia mengagumi penyampaian dan isi materi dari apa yang disampaikan oleh rahib ini. Ketika dia sampai ke tukang sihir, gurunya, ya, dia terus ketika setiap kali datang untuk belajar sihir dari tukang sihir tersebut, dia mesti singgah di situ, ya, mesti singgah di pendeta tadi dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, nah, dan tentu sampainya ke gurunya tukang sihir ini terlambat, maka dihukum, dorabahu, dipukuli oleh tukang sihir tadi. Lalu dia ceritakan perihal itu kepada rahib, kepada pendeta tadi. Kata pendeta mengarahkan, idza khasyita sahir, kalau nanti engkau khawatir guru tukang sihir itu memukulmu, sampaikan alasan bahwa keluarga saya yang membuat saya terlambat mengurus ini, mengurusi ini, mengurusi ini. Tetapi nanti kalau engkau terlambat pulang ke keluargamu, ke rumahmu, sampaikan bahwa pelajaran tadi banyak, ya, pelajaran dari tukang sihir banyak. Habasani sahir, yang membuat saya terlambat adalah guru saya, tukang sihir itu. Jadi ini anak ini ketika pergi tetap belajar, pulang pun dia belajar, sampai ke istana terlambat, pulang ke rumah terlambat karena terus belajar ke rahib tersebut, ya. Nanti ketika datang ke istana terlambat, dia menyampaikan alasannya rumah, keluarganya. Pulang ke rumah terlambat, dia sampaikan alasannya adalah guru, ya, tukang sihir. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكْ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمْ أَسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيْهِ. Ya, itulah terus setiap hari, ya, kegiatannya, berangkat belajar sihir di istana, singgah di tempat pendeta, pulang dari istana, singgah juga di tempat pendeta, terus hari berganti, dan tiba suatu ketika, suatu hari, ya, di pertengahan jalan ada seekor hewan besar, ya, ala idh ata ala dabbatin azimah. Di tengah jalan ada seekor hewan besar menghalangi jalan manusia. Qad habasat an-nasa. Dia berbaring di jalan tersebut dan jalan itu satu-satunya sehingga orang tidak bisa melewatinya karena takut. Ya, mungkin hewan buas, ya. Ya. Faqala, kata anak ini, al-yawma a'lam as-sahiru afdal amir rahib afdal. Hari ini saya akan mengetahui apakah si tukang sihir yang lebih afdal, ya, yang lebih baik, ataukah pendeta yang lebih baik. Fa akhadha hajaran, lalu dia mengambil sebuah batu, lalu dia berkata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdhiyan nas. Ya Allah, jika perkara pendeta ini lebih engkau cintai, lebih engkau sukai daripada perkara sihir atau tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang bisa berjalan di jalan ini. Ya. Faramaha, setelah dia berdoa tadi, dilemparnya dengan batu hewan tadi, faqatalaha, maka terbunuhlah hewan tadi. Wa madannas, maka orang pun bisa lewat. Setelah selesai kejadian tersebut, fa'atar rahib, dia datangi gurunya yang Pertama yaitu rahib, fa akhbarahu, lalu diceritakan peristiwa tadi, faqala lahu ar-rahib, berkata pendeta tadi, ay bunayya, wahai anakku, antal yawma afdalu minni, hari ini engkau yang lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara, perkaramu sudah sampai kepada sesuatu yang saya lihat, maksudnya sudah luar biasa, tidak pernah terjadi pada saya. Wa innaka satubtala, dengan keadaanmu ini engkau nanti akan mendapatkan bencana, ujian yang besar. Fa ini butilita, jika nanti engkau menghadapi cobaan ujian yang besar tersebut, pesan rahib ini, fala tadullu alayya, jangan sampaikan kepada siapapun tentang saya. Karena mereka selama itu tidak ada yang tahu. Rahib tidak tahu, tukang sihir tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu bahwa dia sedang belajar agama ya, dari rahib tersebut. Setelah perkaranya dikenal oleh orang banyak, mulai viral, nah, rahib ini mulai khawatir. Nanti kalau kamu sudah viral, jangan bawa-bawa saya. Jangan sampai engkau singgung-singgung tentang saya. Ini pesan dari pendeta. Wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal-abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iri al-adwa' fa sami'a jalisun lil-malik kana qad 'amiya fa ataahu bi hadaya katheera fa qala ma ha huna laka ajma' in anta shafaytani fa qala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah fa in anta aamanta billahi da'utu Allah fa shafaak فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ. Ya, kelebihan anak ini lagi diberikan oleh Allah adalah bisa menyembuhkan penyakit. Al-akmah wal-abras. Al-akmah apa? Apa namanya? Sopak ya. Pokoknya penyakit di kepala, kemudian abras penyakit di kulit, dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada anak ini. Kalau tadi hanya sekedar dengan mudahnya membunuh hewan besar yang ditakuti oleh banyak orang, dengan hanya melemparnya dengan batu, nah sekarang kelebihannya lagi bisa menyembuhkan, bisa mengobati penyakit-penyakit yang ketika itu susah untuk mencari obatnya, dan penyakit-penyakit yang lain. Wa yudawin nas min sa'il adwa. Ya, cara ini yang banyak membuat orang viral sampai hari ini ya. Kalau sudah terkenal bisa mengobati apapun dimanapun, walau usianya masih kecil, ya, walau tidak masuk akal, kalau sudah bisa viral bisa menyembuhkan, didatangi oleh semua orang dari berbagai tempat. Nah, ini yang terjadi pada anak ini, dan memang dia bisa diberikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdengarlah beritanya oleh orang dekatnya raja. Fasami'a jalisun lil malik. Orang terdekatnya raja. Dan orang terdekat raja ini sudah buta. Qad amiya. Lalu dia datang karena sudah mulai terdengar di banyak tentang anak ini, maka dia datang membawa hadiah yang banyak. Ya. Fa'atahu bi hadaya katsira. Bawanya hadiah banyak. Kemudian setelah menemuinya, dia mengatakan, "Maha huna laka ajma, semua yang ada di sini yang kamu lihat itu semuanya untukmu. In anta syafaitani, jika engkau berhasil menyembuhkan buta saya." Tidak pernah dihadiahkan sebanyak itu oleh siapapun juga pasiennya. Ini satu mungkin banyak sekali emas, permata dan seterusnya, karena ini orang kaya, orang dekatnya raja. "Kalau engkau bisa menyembuhkan ini semua untukmu," kata orang tadi. Kata si gulam, "Innilah asfi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Innama yashfillah, yang menyembuhkan Allah." Ya, inilah tauhid. "Wa idza maridtu fa huwa yashfin," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika saya sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. "Fa in anta amanta billah," kata gulam ini kepada pembesar tadi, "jika engkau beriman kepada Allah, da'utullah, saya akan berdoa kepada Allah. Fa syafaka, untuk menyembuhkanmu." karena dia memang ingin sembuh, maka dia beriman. Fa'amana billah, lalu dia menyatakan keimanan, dan anak ini pun mendoakan kesembuhan. Fasyafahullah, lalu Allah memberikan orang tadi kesembuhan, bisa melihat kembali. Ya. Terus fa'ata al-malik fajalasa ilayhi kama kana yajlis faqala lahu al-malik man radda alayka basarak qala rabbi qala walaka rabbun ghayri qala rabbi wa rabbuka Allah فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. Sembuh tadi, orang pembesar tadi, seperti biasa dia datang ke majelis raja. Fa'atal al-malika fajalasa ilaih. Datang menjumpai raja. Kama kana yajlis, seperti biasa-biasa. Faqala lahul malik. Ketika melihatnya bisa melihat, raja heran. Man radda alaika basarak. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kata raja bertanya. Qala rabbi. Kata orang ini, Allah, Rabb saya. Ya. Rabb saya. Qala walaka rabbun ghairi? Kata raja, engkau punya Rabb selain saya? Ya. Engkau punya Tuhan selain saya? Kata sang raja. Qala rabbi wa rabbuka Allah? Kata orang ini, Tuhan saya, Rabb saya, dan Rabb kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan engkau punya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau bukan Rabb. Itulah maksudnya. Ya. Fa akhadahu, maka orang ini pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu, dan terus menerus disiksa. Hatta dalla alal gulam, akhirnya dia menyebutkan anak tadi. Kalau tadi kan Allah, sekarang enggak. Karena ini yang diinginkan oleh raja. Akhirnya dia membuka rahasia tentang anak tadi. Faji'a bil gulam, akhirnya anak tadi pun ditangkap. Faqala lahul malik, raja bertanya kepadanya, ay bunai, wahai anak, anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'alu ma wa taf'al. Ilmu sihirmu sudah luar biasa. Dia kira sihir ya. Ya. Ilmu sihirmu sudah luar biasa sampai engkau bisa menyembuhkan penyakit akmah, penyakit abras, dan menyembuhkan penyakit ini, penyakit ini, itu sampai buta yang tadi. Ya. Faqal, kata si gulam ini, inni la asfi ahadan, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Innama yasfillah, sesungguhnya yang menyembuhkan Allah. Fa'akhadahu, maka anak ini pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu, dan terus menerus disiksa. Hatta dalla ala rahib, sampailah dia mengakui tentang pendeta tadi. Padahal pesannya tadi apa? Jangan ikutkan saya dalam keviralanmu. Ya. Ya. Akhirnya dia, karena enggak, mungkin memang ini yang diinginkan oleh raja, bagaimana dia mengakui ada yang menyampai, yang membuat dia seperti itu. Akhirnya terbukalah berita tentang rahib. Faji'a bil rahib faqila lah irji' an dinik fa'aba fada'a bil mi'shar fawada'a al mi'shar fi mafriq ra'sih fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah ثم جاء بجريس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Ya. Sampai berita kepada sumber pertama, yaitu rahib, ya, yang ajarannya menyimpang dari ajaran raja, yang ajaran tauhid, ajaran raja syirik, dan yang mengaku Tuhan. Ya. Maka dihadapkanlah pendeta tadi, kemudian disuruh untuk kembali ke agama syirik, irji'an an dinik, atau disuruh murtad dari ajaran tauhid. Maka pendeta ini istiqamah, tidak mau, enggan. Maka didatangkanlah gergaji. Ya. Fada'a bil minshar fawada'a al-mi'sharu fi mafriki ra'sih. diletakkanlah gergaji itu di tengah-tengah kepalanya. Ya. Fasakkahu, maka dibelah, ya, dari atas kepala, dari ubun-ubunnya dibelah, hatta waqa'a syiqqah, maka terjatuhlah dua belah badannya, dari atas ke bawah dibelah, ya, dari atas di bawah sampai di bawah dibelah. Bukan hanya pendeta yang sudah lama beriman, ya, mungkin saja dia kekuatan imannya luar biasa, tetapi yang tadi pembesar yang baru sebentar dia bisa melihat, baru sebentar dia bisa melihat, menikmati mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan, dia ditangkap, ya, orang terdekat raja ini, kemudian disuruh murtad, irji an dinik, tetap dia tidak mau. Subhanallah, keimanan yang luar biasa. Saya teringat dengan tukang sihir Firaun juga, baru saja beriman, sujud kepada Allah, tiba-tiba dibunuh, disalib, ya. Nah, seperti itu pula lah orang dekatnya raja ini, disuruh murtad kembali tapi dia tidak mau. Diperlakukan seperti rahib tadi. Diletakkan gergaji di tengah-tengah ubun-ubunnya, kemudian badannya dibelah dua sampai terbelah, terbagi dua badannya. Bayangkan bagaimana sebentar saja kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Kekuatan iman yang luar biasa. Dia tidak ada mereka khawatirkan apa-apa. Ya. Nah, setelah dua orang yang beriman tadi syahid tentunya, baru masuk kita kepada cerita anak kecil tadi. Thumma ji'a bil ghulami faqila lah, irji. Sampai ujung dari cerita gulam ini nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah semoga kita mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikannya dan bab-bab berikutnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi untuk bagian pertama, bagaimana cerita munculnya gulam ini, dia lulus seleksi menjadi murid tukang sihir. Ini dicari-cari mungkin ratusan ribu orang untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Setelah dapat kesempatan untuk menjadi tukang sihir, murid tukang sihir terkenal di istana, ternyata dia di saat yang sama mendapat hidayah, berjumpa dengan rahib, dan ternyata ini yang dipilihkan oleh Allah untuknya. Dan bersamanya nanti ada orang-orang yang beriman yang mendapatkan ujian yang besar di dunia. Dan untuk mempertahankan akidah dan keimanan. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Dan ini mungkin yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kalian begitu cepat ingin mendapatkan hasil, sementara dahulu disisir dengan sisir yang dari besi sehingga terpisah daging dengan tulang. Ya, untuk mempertahankan iman dan akidah. Dibelah dua, mungkin ini ya. Dibelah dua badannya dengan gergaji. Mereka juga tidak balik meninggalkan akidah dan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menebalkan keimanan kita, memperkuat akidah kita, melindungi kita dan memberikan kita istiqamah di atas iman dan taqwa. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المئشار هو المئشار. أيوه.